sudah ku coba melupakan bayang dirimu. Semua terjadi tak ku sadari, kini ku sendiri mengisi hari-hariku tanpa arti dan membisu sepi kehidupan.